Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Kita masih dalam bab barakallahu fikum penyebutan dalil-dalil tentang salah satu dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain al-Ma'ruf bil-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Haddathana Abu Nasr Muhammad ibn al-Kurdi. Qala haddathana Abu Bakar al-Marwazi. Qala haddathana Ahmad. قال حدثنا وكيع عن السفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله ابن عمر قال sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As beliau berkata ya'ti 'alan nasi zamanun yajtami'una fil masajidi laisa fihim mu'minun. Kata sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, akan datang barakallahu fikum na'am suatu zaman, di suatu waktu, di suatu masa. Artinya pada masa itu belum nampak fenomena yang seperti ini pada masa beliau. Tapi beliau memberikan info, barakallahu fikum, akan datang suatu masa, suatu waktu, di mana manusia mereka berkumpul di masjid, tapi tidak ada seorang pun yang mukmin di dalam masjid tadi. Nah, ya, jadi banyak orang yang di masjid. Barakallahu fikum. Tapi enggak ada yang mukmin. Nah, barakallahu fikum. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan para ulama tentangnya, ya. Nah, padahal masjid itu termasuk barakallahu fikum tempat yang seharusnya, seyogyanya, itu adalah tempat orang mengecas iman. Ya. Yang iman-imannya itu lobet. Enam. Yang melemah. Barakallahu fikum. Ngecasnya ya di masjid. Nah. Tapi pada masa tersebut justru tempat kita, barakallahu fikum, menambah iman. Enam. Mengeces iman kita justru di tempat itu, barakallahu fikum, ya, iman tidak bertambah. Berarti antum bisa membayangkan bagaimana kondisi manusia di luar masjid. Paham ya? Di dalam masjid saja seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, menggambarkan bagaimana rusaknya masa tersebut. Nah, ya rusaknya manusia-manusia pada masa dan zaman tersebut. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Taib terkait dengan asar dari Ibnu Amr tadi, Abdullah bin Amr. Barakallahu fikum. Fi isnadihi Abu Nasr lam yuzkar fihi jarhun wala ta'dilun. Di dalam sanadnya ada Abu Nasr Muhammad Ibnu Qurdi, tidak disebutkan tentang dia jarah ataupun ta'dil. Barakallahu fikum. Nah, biasanya rawi-rawi yang seperti ini dihukumi dengan layyin, ya. Barakallahu fikum. Kalau Al-Hafidz biasanya mengatakan makbul, intubi, diterima kalau ada yang menguatkan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dia tidak dijarah, tidak ditakdil dalam kondisi barakallahu fikum, ya. Muridnya tidaklah banyak. Nah. Akan tetapi barakallahu fikum, riwayat ini akan dikuatkan dengan riwayat-riwayat berikutnya. Makanya Imam Al-Ajurri tidak menyampaikan satu sanad dalam kitabnya. Paham ya? Nah, dari situ barakallahu fikum kita bisa membaca sonik gaya para ulama dalam memaparkan hadis pada karya-karya hadis mereka. Nah, barakallahu fikum. Bagi kita yang tidak mengerti ilmu sanad, seolah-olah apa yang dilakukan oleh para ulama hadis tadi perkara yang mubazir. Ya, buang-buang tinta dan kertas. Kenapa? Nanti hadis yang akan disampaikan sama. Redaksinya itu sama, matannya sama. Ya, ya'ti 'alanna zamanun yajtami'una fil masajid laisa fihim mu'min. Sama. 1, 2, 3, 4, 5 kadangan barakallahu fikum, matanya sama. Nah, kalau orang yang tidak mengerti ilmu hadis, ilmu sanad akan menduga ngapain satu aja kan cukup, ya kan? Ngapain dinukil banyak-banyak? Nah, satu aja cukup, hemat tinta, hemat waktu, hemat kertas. Ya. Nah, itu orang bodoh dalam menilai. Orang sok pinter. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib, zaman sekarang banyak orang yang kayak gitu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, mengomentari barakallahu fikum seorang alim, ahli ilm, masyaikh atau ustadz atau asatidzah. Barakallahu fikum. Naam. Dengan kebodohan mereka yang barakallahu fikum mereka komentari itu urusan agama. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Mereka bodoh tapi berlagak sok pintar. Nah, barakallahu fikum. Itu banyak orang-orang seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Tetapi bagi mereka barakallahu fikum yang mengerti ilmu hadis, mengerti ilmu sanad, mengerti mustalahul hadis, mereka tahu apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama, ya, ahli hadis, khususnya mereka-mereka yang memiliki karya kumpulan-kumpulan hadis. Naam. Banyaknya riwayat itu ada fungsinya. Ya. Nah, ada gunanya, bukan sesuatu yang percuma atau mubazir. Enggak, mereka dalam beramal, menyampaikan ilmu, jauh lebih efisien. Ya. Jauh lebih hemat daripada orang-orang belakangan. Nah, barakallahu fikum. Kita contohkan barakallahu fikum seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Murid-muridnya minta beliau itu nulis tafsir. Ya. Guru, Syekh, mbok jenengan nulis kitab tafsir. Nah, ulama-ulama sudah banyak nulis kitab tafsir. Kalau Anda nulis kitab tafsir pasti mantap itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Maka di situ barakallahu fikum Ibnu Taimiyah mengajari muridnya yang namanya efisiensi. Ya. Dalam menggunakan waktu. Barakallahu fikum. Nah. Gunakanlah untuk yang paling bermanfaat dan yang paling berguna. Beliau mengatakan, "Li," ya, atau murid-muridnya beliau katakan, "Tafsir itu ada beberapa macam." Nah, yang pertama tafsir Quran yang sudah jelas, gamblang maknanya. Yang seperti ini, ngapain ditafsirin lagi? Sudah jelas, gamblang. Ya, justru kalau ditafsirin, nanti orang tambah bingung. Wong sudah jelas maknanya. Itu namanya apa? Buang-buang energi dan waktu. Sudah, biarkan dia sudah jelas. Nah, barakallahu fikum. Ada tafsir yang belum jelas, barakallahu fikum, dan sudah dijelaskan oleh ulama-ulama yang lain. Dan itu mencukupi. Itu juga biarkan, serahkan kepada mereka. Nah, yang penting itu saat ini adalah tafsir-tafsir yang masih samar. Ya, yang masih belum jelas dan para ulama belum banyak berbicara tentangnya. Itu yang pas untuk kita dalami. Ya, itu yang saya kepingin terjun di dalamnya. Nah, Pak Iwan ya, akhirnya murid-muridnya tergambarkan. Ya, jadi seorang ulama itu dalam efisiensi waktu itu luar biasa, barakallahu fikum. Jadi bukan hanya modal semangat, tafsir gitu, enggak. Mereka lihat mana yang lebih berguna, mana yang lebih bermanfaat bagi umat ini. Kalau sudah ada yang barakallahu fikum melengkapi, ya sudah cukup. Nah, itu yang harus dimiliki oleh para talabatul ilm. Ya. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain seperti sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman rahimahullahu taala, beliau mengatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr. Dulu kata Hudzaifah, kebanyakan sahabat Nabi itu nanya perkara yang baik-baik. Wah, kami pokoknya ikut baik-baik, nanya yang baik-baik semua. Hudzaifah melihat tuh, ini kurang ini. Kalau enggak ada yang bertanya tentang kejelekan, bahaya juga. Ya, mereka hanya tahu yang baik, tidak tahu yang jelek. Akhirnya terjatuh dalam kejelekan. Maka Hudzaifah mengatakan, aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Biar lengkap. Paham Ikhwan ya? Nah, jadi talibul ilmi itu barakallahu fikum tadi, ya. Jadi bukan hanya ikut-ikutan barakallahu fikum, sekarang lagi rame apa, teman-temannya pada ngikut semua ke arah sana. Dia lihat, ya, mana yang lebih berguna, mana yang lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah, kalau yang ini bagian ini sudah dikerjakan oleh teman-temannya, dia mengerjakan yang lain yang lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim itu pelajaran yang kita ambil dari salafun shalih, yaitu bagaimana mereka barakallahu fikum memanfaatkan waktu begitu efisien, ya, begitu irit barakallahu fikum. Naam, sehingga semaksimal mungkin waktu itu benar-benar dimanfaatkan sehingga berguna bagi generasi-generasi berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dan pemikiran yang seperti ini barakallahu fikum perlu ada pada para talabatul ilm. Ya. Nah, sekarang itu yang belum digeluti oleh para talabatul ilm itu masalah apa? Ya, barakallahu fikum. Nah, entah masalah nahwu atau masalah barakallahu fikum mustalahul hadis. Nah, jadi dia punya pemikiran yang barakallahu fikum, ya, jauh ke depan, kreatif barakallahu fikum, na'am, untuk mengkhidmat ilmu ini. Ya, barakallahu fikum, na'am. Dan ingat, Orang yang mengkhidmat ilmu Islam, yang mengkhidmat syariat ini, dia akan dimuliakan. Pasti. Ya. Nah, dia berkorban untuk mengkhidmat ilmu ini. Mengorbankan barakallahu fikum kesenangannya dalam bermain. Mengorbankan hartanya. Mengorbankan barakallahu fikum rasa laparnya. Dia korbankan untuk mengkhidmat ilmu. Orang ini akan mulia. Yakinlah. Ya. Orang yang mengkhidmat ilmu, mengkhidmat syariat Allah, dia akan dimuliakan. Nah. Tetapi barakallahu fikum sebaliknya, orang yang menelantarkan ilmu, atau bahkan barakallahu fikum melecehkan ilmu syariat ini, maka dia akan dihinakan. Ya. Barakallahu fikum. Contoh. Antara Heraklius dengan Kaisar Persia. Kedua raja dari negara adidaya ini sama-sama menerima surat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajakan untuk memeluk agama Islam. Disampaikan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Heraklius barakallahu fikum ketika mendapatkan surat tersebut dari Nabi, dia muliakan, dia agungkan surat ini. Ya, dia jaga baik-baik. Nah, ini surat yang mulia, dianggap sakral bagi dia. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Konon katanya surat itu masih disimpan di Vatikan. Barakallahu fikum, ya. Masih dijaga. Nah, karena sikap Herakl yang memuliakan ilmu, memuliakan syariat, Allah jaga. Sampai sekarang Roma masih ada. Ya kan? Nah, ya dunianya saja Allah biarkan terus langsung. Hanya orang kafir ini memuliakan syariat, memuliakan Nabi. Paling tidak Allah kasih, wes, dunia. Allah jaga. Masih ada. Sedangkan barakallahu fikum, Kaisar Persia sebaliknya. Ketika mendapatkan surat dari Nabi tadi, disobek-sobek sama dia. Nah, sobekan kecil. Surat apa ini? Sombong sekali. Wah. Ya, dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Karena dia menganggap bangsa Arab saat itu adalah bangsa budak. Ya, bangsa hamba sahaya. Kok berani-beraninya nyurati saya, ngajak saya masuk agama dia. Siapa dia? Nah. Ya, sobek-sobek itu suratnya Rasul. Barakallahu fikum. Tayyib. Di depan utusan. Nah. Barakallahu fikum. Sampai ketika disampaikan kepada Nabi. Didoakan sama Nabi. Mazzakallahu. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyobek-nyobek kerajaan dia, menghancur, meluluh lantakkan kerajaannya Kaisar. Benar. Ya, habis itu kerajaan Persia barakallahu fikum, na'am, huru-hara terus. Raja tersebut justru dibunuh oleh putranya sendiri, diracuni. Ya, nah, yang putranya ini juga sama. Wah, jadi saling bunuh-membunuh. Dan sekarang enggak ada sisanya Persia itu. Iya kan? Cuma nama saja. Barakallahu fikum. Nah, itu contoh. Ya. Barakallahu fikum. Orang kafir ketika dia memuliakan ilmu ini, masih Allah jaga, masih Allah berikan bentuk barakallahu fikum, na'am, pembalasan kepada mereka. Walaupun hanya dikasih dunia. Apalagi barakallahu fikum, kalau yang memuliakan ilmu syariat ini, yang berusaha mengkhidmat agama Allah ini, adalah orang Islam, apalagi para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, antum akan membuktikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang tersebut. Nah, ya. Tapi kalau para talabatul ilm sudah barakallahu fikum mengabaikan, menyampingkan, menganggap remeh ilmu syariat ini barakallahu fikum, nah, maka yang rugi adalah dia sendiri, ya, dia akan menjadi barakallahu fikum orang yang terabaikan, orang yang terhinakan. Paham kan ya? Nah, enggak ada artinya. Kita ini tidak lebih hanya sebagai barakallahu fikum sebutir pasir. Nah, di tengah-tengah lautan padang pasir. Enggak ada artinya. Tetapi barakallahu fikum sebutir pasir tadi, kalau dia mengkhidmat agama Allah, ya, dia akan menjadi sebutir pasir yang paling berkilau. Yang paling berharga di tengah limpahan butiran-butiran pasir di padang pasir. Paham ya, ikhwan? Nah, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa in lam yakuna la'tibar fi dzati. Nilai seorang pemuda itu dilihat dari sisi ilmu dan ketakwaannya. Kalau enggak ada dua-dua ini, enggak ada ibarah atau barakallahu fikum, tidak ada tayyib faedahnya keberadaan dia, enggak dianggap wujuduhu ka'adamihi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, kalau kita tidak ada greget, ya, semangat untuk mengkhidmat ilmu ini, kita tidak akan menjadi apa-apa. Nah, ya. Kita akan seperti annas, kebanyakan manusia tadi. Kita akan menjadi butiran-butiran padang pasir yang tidak berharga. Barakallahu. Enggak ada artinya. Nah, tapi kalau kita mengkhidmat, ya, dia akan menjadi sebutir pasir yang berkilau di padang pasir dan paling berharga. Nah, semua pihak berupaya untuk memperebutkannya, mendapatkannya. Kan seperti itu. Ya. Nah, ketika ada seorang ahli ilm yang dia mumpuni ilmunya, benar-benar dalam, itu dicari orang dari manapun. Dari seluruh penjuru dunia akan datang kepada dia. Jadi, barakallahu fikum, iya, penting bagi para penuntut ilmu untuk meningkatkan himmah mereka. Nah, untuk mengkhidmat ilmu ini. Dan juga di sini, barakallahu fikum, terdapat ya hasungan dan anjuran kepada para ikhwanuna. Nah, yang mungkin barakallahu fikum banyak di kalangan saudara-saudara kita, teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang belum mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allahumma yassirhum, Allahumma amin, untuk bisa duduk bersimpuh di majelis ilmu. Nah, ya, banyak halangan dan rintangan bagi mereka untuk bisa duduk seperti antum. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ada yang sudah berkeluarga. Mungkin ada yang masih dilarang orang tuanya. Enggak boleh mondok kalau belum selesai kuliah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Atau yang tertimpa sakit. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Di situ ada hasungan dan anjuran bagi para ikhwanuna barakallahu fikum untuk semangat, ya, berlomba-lomba untuk mengkhidmat ma'had-ma'had ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, ketika ada pembangunan pondok pesantren, pembangunan kelas ini, kelas itu, ya, madrasah ini, madrasah itu, barakallahu fikum, bantu. Ya, bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan ide, barakallahu fikum, na'am. Itu juga termasuk kita bertahun untuk mengkhidmat ilmu agama Allah ini. Nah, jadi yang thalabul ilm diberikan kesempatan, barakallahu fikum, manfaatkan baik-baik, tuntut ilmu yang serius, tekuni, dalami, barakallahu fikum, na'am. Ikhwan-ikhwan yang belum mendapatkan kesempatan tersebut, barakallahu fikum, paling tidak memudahkan para talabatul ilm. Ya, barakallahu fikum. Entah itu ada yang membantu dari sisi barakallahu fikum masalah konsumsinya, makanan untuk santri di pondok, ana yang tanggung Ustaz. Nah, ya, fizimati. Ya. Tahu, kitab-kitab santri ana Ustaz. Ya, ana yang tanggung. Ya, barakallahu fikum. Listrik, lampu menyala, ana yang tanggung. Ya. Khusus yang tajir-tajir yang kaya-kaya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Tidak bisa barakallahu fikum menjadi talabatul ilm. Nah, paling tidak berserikat barakallahu fikum dengan mereka, membantu pondok-pondok pesantren untuk mencetak kader-kader barakallahu fikum. Nah, para penuntut ilmu yang benar-benar bersinar tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, insyaallah itu termasuk bagian dari kita, bentuk khidmat kita terhadap syariat ini. Nah, dan orang yang mengkhidmat syariat ini akan dimuliakan oleh Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, insyaallah akan dapat bagian, dapat jatah juga. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa 'alaihi iklan. Nah, jadi semoga barakallahu fikum kita semua ya menyadari barakallahu fikum kalau kita tidak mengkhidmat agama ini, kita tidak ada harganya. Paham ya? Nah, posisi kita hanya seperti butiran pasir di padang pasir yang tidak bernilai. Nah, tetapi ketika kita punya ghirah semangat untuk mengkhidmat agama Allah, maka barakallahu fikum nilai kita akan ditinggikan oleh Allah. Ya. Lebih tinggi daripada langit. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaihi iklan. Al-muhim, kita kembali ke pelajaran. Jauh pula kita berjalan, ya kan? Nah, tadi itu sebenarnya masalah apa kita kok sampai ke sana, ya kan? Masalah, beliau menyampaikan sanad yang banyak, padahal redaksinya satu, kan? Nah, jadi mohon maaf kalau saya sampai semat ke sana, ya. Nah. Intinya, barakallahu fikum, itu bukanlah perkara yang sia-sia, bukanlah perkara yang mubazir, ya. Jadi kan tadi membahasnya masalah efisiensi ya kan. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kenapa beliau menyebutkan sanad yang banyak dengan redaksi yang satu? Itu biasanya untuk takwiyatul hadis. Ya, untuk memperkuat barakallahu fikum keabsahan dari matan hadis tadi. Nah, hadis tersebut kalau dia hanya satu sanad tadi lemah. Ya, karena ada rawi yang layyin, karena ada rawi yang dhaifun yasir. Nah, maka dalam ilmu hadis itu ada yang namanya barakallahu fikum ijibarul hadis, ya, meningkatkan derajat hadis dari dhaifun yasir jadi hasanun li ghairihi. Makanya ditambahkan beberapa sanad tadi dengan sanad yang berbeda dengan redaksi yang sama. Paham kan ya? Nah, sehingga itu paling tidak barakallahu fikum di antara faedahnya. Jadi fungsi memperbanyak sanad dengan redaksi yang sama itu untuk menguatkan hadis. Terkadang diperbanyak sanad tadi barakallahu fikum karena ya pada beberapa sanad tadi ada tambahan riwayat yang itu penting. Paham ya? Sehingga agar kita memahami hadis tadi secara sempurna, dinukilkanlah semua sanad tadi, semua redaksi yang ada. Kadang hanya satu kata, kadang dua kalimat, ya. Tapi dua kalimat ini penting. Nah, makanya sama mereka ditambahkan, biar kita memahami hadis tadi benar-benar gamblang dan sempurna. Paham tuh, ikhwan? Nah. Allah musta'an wa 'alaihi iklan. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Firyabi qala haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Fudail ibnu Iyad Anil A'mash an Khaythamata an Abdullah ibni Amr. Qala ya'ti 'alan nas zamanun yajtami'una fi masajidihim laisa fihim mu'minun. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau di sini Imam Al-Ajuri mengambil riwayat dari Imam Al-Firyabi, ya, untuk menguatkan riwayatnya Abu Nasr yang tadi layyin. Nah, tidak diketahui ada yang menjarah dan mentakdil dia. Sehingga riwayatnya Abu Nasr Muhammad bin Kurdi dikuatkan oleh Al-Firyabi. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Firyabi qala haddatsana Ubaidillah atau Ubaidullah ibnu Mu'az. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Syu'bah an Sulaimana an Khaisamata an Abdullah ibni Amr qala la ya'tiyanna 'alan nas zamanun yajtami'una fi masajidihim ma fihim mu'minun. Nah, barakallahu fikum. Baik, kalau pada sanad yang ketiga ini barakallahu fikum, beliau ingin menguatkan ya riwayatnya Utsman ibn Abi Syaibah. Tayyib ditambah lagi dengan Ubaidillah ibnu Mu'ad barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga kalau kita lihat rantai sanad dari beberapa sanad-sanad yang ada madarnya kepada Khaisamah ya, sumber hadisnya Khaisamah barakallahu fikum dari Abdullah ibnu Amr. Al-Muhim, barakallahu fikum. Paling tidak hadis ini sanadnya dihasankan. Naam. Adapun barakallahu fikum yang menjadi syahid dari hadis ini adalah di situ dikatakan wa ma fihim mu'minun, ya. Padahal manusia yang ke masjid itu adalah orang Islam, mukmin. Tapi dikatakan yang di dalam masjid itu tidak ada yang mukmin, menunjukkan apa? Mereka imannya berkurang, ya, di masjid tapi imannya tidak menambah. Barakallahu fikum. Nah. Wa qala Muhammad ibn al-Husain rahimahullah kullu hadhihi al-athar tadullu ala ziyadatil iman wa nuqsanihi. Semua asar-asar ini menunjukkan atas bertambahnya iman dan berkurangnya. Wa sanadzkuru minal Qur'an ma yadullu ala ma qulna wa hadza tariqu man aradallahu bihi khayra. Dan insyaallah kami akan menyebutkan dari Al-Qur'an dalil-dalil yang menunjukkan apa yang telah kami katakan, yaitu tentang bertambahnya dan berkurangnya iman dari dalil Al-Qur'an. Dan ini kata beliau adalah metode jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang memang Allah menghendaki kebaikan untuknya, ya. Jadi dalam membangun akidah, membangun ideologi, keyakinan, nah, seorang muslim yang baik, mukmin yang baik, kalau dia menginginkan kebaikan, harusnya dia membangun itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, juga barakallahu fikum diperkuat oleh pernyataan salafun salih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya ada kalam dari Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal terkait dengan riwayat ini. Tapi karena durasi waktu yang sudah mepet, insyaallah kita akan tunda pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadzalu hafizakumullah.